السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، والحمد لله kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini, hari yang kelima dari bulan suci Ramadan, kita masih diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian kita dari membahas kitab Usulul Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dalam bab yang menjelaskan tentang al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir dari pembahasan kita, di mana kita telah memasuki pembahasan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan dan meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan As-Sadiqu Al-Masduq. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur, jujur di dalam memberitakan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, sebagaimana beliau juga al-masduq, yaitu yang dibenarkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau dengan tanda-tanda yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang beliau sampaikan dari risalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang proses penciptaan makhluk, bahwa salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya. Yang pertama kali dia dalam kondisi setetes mani, dan itu bertahan selama 40 hari. Lalu kemudian setelah itu terjadi perubahan selama 40 hari yang berikutnya menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Lalu kemudian berubah menjadi segumpal daging. Maka ini adalah merupakan proses penciptaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum, dari anak cucu Adam. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan memerintahkan untuk meniupkan padanya ruh dan menetapkan empat perkara. Maka telah dicatat amalannya dan telah dicatat pula ajalnya dan telah dicatat pula berapa jumlah rezeki yang akan dia raih di masa hidupnya dan apakah dia termasuk di antara hamba yang meraih kebahagiaan dalam kehidupannya ataukah dia termasuk di antara hamba yang disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama ussalaf ketika menjelaskan hadis ini, hendaknya seseorang memperhatikan tentang siapa dirinya. Dahulu dia seorang yang ma'dum, yang tidak ada wujudnya. Dia tidak memiliki keberadaan di muka bumi ini. Tidak fisiknya, tidak pula harta, tidak pula kedudukan, dia tidak memiliki apapun. Maka semua apa yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebelumnya manusia itu bukan sesuatu yang disebut, tidak diketahui keberadaannya. Maka apa yang harus disombongkan oleh seorang hamba dalam kehidupan ini? Asal penciptaannya dari setetes mani, dari sesuatu yang hina. Kata sebagian para ulama ussalaf, bagaimana mungkin seorang manusia itu bisa menyombongkan diri sementara tempat keluarnya dari tempat keluarnya najis. Tempat keluarnya dia itu dari tempat keluarnya najis. Dia keluar dari tempat najis, dari tempat seseorang ketika buang air kecil itu sampai dua kali. Kali yang pertama dia keluar dari tempat keluarnya najis dari ayahnya, keluar dari tempat seseorang buang air kecil, keluar setetes mani, jadi dari tempat najis. Kali yang kedua, ketika dia dilahirkan oleh ibunya, keluarnya juga dari tempat najis, dari tempat buang air kecil. Jadi dua kali kondisi manusia ini keluar dari tempat najis. Apa yang patut untuk dibanggakan? Apa yang menyebabkan seorang hamba itu menyombongkan diri sementara dia keluar dari tempat najis itu dua kali? Jadi ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, seperti inilah proses penciptaan manusia. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan seseorang itu menyombongkan dirinya dalam kehidupan dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, wa khuliqa ibnu Adam min sab'in, bahwa manusia itu anak cucu Adam diciptakan melalui tujuh proses, tujuh marhalah, tujuh tingkatan. Tingkatan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal berfirman, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini proses yang pertama, kami menciptakan manusia itu dari tin, yaitu Adam alaihis salam, dari tanah yang bercampur dengan air, dari lumpur. Ini proses yang pertama. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ini proses yang kedua. Lalu kemudian kami menjadikannya sebagai nutfah, setetes mani. Ini untuk anak cucu Adam. Jadi kalau Adam alaihis salam, ayah seluruh manusia, itu diciptakan dari tanah yang bercampur dengan air, tin. Adapun anak cucu Adam, asalnya dari nutfah, setetes mani. Ini proses yang kedua. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Lalu kemudian kami menciptakan, menjadikan dari nutfah itu menjadi alaqah. Ini proses yang ketiga. Menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu kami menjadikan al-'alaqah, segumpal darah itu berubah menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Ini proses yang keempat, menjadi mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Lalu kami menjadikan mudghah dari segumpal daging, maka berubah menjadi tulang belulang. Berubah menjadi tulang belulang, mulai terbentuk tulang. Ini proses yang kelima. Fakasawna al-idhama lahma. Lalu kami membungkus tulang itu dengan daging. Ini proses yang keenam. Thumma ansya'nahu khalqan akhar. Lalu kemudian kami pun mewujudkannya menjadi makhluk yang lain, makhluk yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dibungkus tulang belulang tersebut dengan daging, maka mulailah Allah Azza wa Jalla menciptakan padanya penglihatan, pendengaran, kulit, tangan, kaki, kuku dan seterusnya. Jadi ini tujuh marahil, tujuh proses diciptakannya hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut manusia. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa walladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alayhi al-kitabu faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang kalian ada yang melakukan amalan ahlul jannah. Dia melakukan amalan ahli surga. Dia sepanjang hidupnya melakukan amalan saleh. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Sehingga tidak ada antara dia dengan surga itu kecuali satu hasta. Ini sudah mendekati. Dia akan masuk ke dalam al-jannah dengan amalan salehnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Maka dia telah didahului oleh al-kitab, oleh takdir yang telah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dia telah didahului oleh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla menetapkan dia sebagai penghuni neraka. Sehingga sebelum dia mati, فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, maka dia pun melakukan amalan ahli neraka. فَيَدْخُلُهَا, Akhirnya dia mati dalam keadaan melakukan amalan ahli neraka. Maka masuklah dia ke dalam neraka jahannam waliyadzu billah. Padahal sepanjang hidupnya dia beramal saleh. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Banyak-banyak mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kekokohan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, diberi keistiqomahan di atas jalan yang hak ini. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Sepanjang hidupmu, puluhan tahun lamanya engkau beramal saleh, kalau diakhiri dengan kekafiran waliyadzubillah, maka kamu dihukumi kafir dan tidak memberi manfaat apa yang pernah kamu lakukan dari sekian banyak amalan saleh karena kekafiranmu. Sepanjang hidupmu kamu melakukan amalan saleh, kamu muslim, kamu taat, namun di akhir hayatmu kamu menyekutukan Allah, kamu menjadi seorang musyrik, terhapus seluruh amalan salehmu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, terhapus seluruh amalanmu. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Maka seorang hamba, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, harus senantiasa waspada. Jangan dia takjub dengan amalannya. Jangan dia takjub dengan amalannya. Ya. Jangan dia menghitung-hitung amalannya. Oh, hari ini saya sudah sholat 5 waktu. Lalu saya sudah mengerjakan sholat sunnah rawatib yang disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah membangunkan baginya rumah di dalam surga. Saya berpuasa di bulan suci Ramadan, berarti pahala saya sudah banyak. Lalu dia takjub dengan apa yang dia lakukan. Saya sudah belajar, saya menuntut ilmu. Alhamdulillah, saya sudah menghafal Quran. Aku sudah menghafal sekian banyak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar fikih, saya belajar usul, saya belajar hadis dan seterusnya. Saya menghafal ini, menghafal itu. Ilmu saya sudah banyak, lalu dia bangga dengan itu. Kita tidak mengetahui bagaimana cara matinya kita. Kita tidak mengetahui dalam kondisi apa kita ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam keadaan kita melakukan amalan saleh atau sebaliknya. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengharuskan kita untuk senantiasa waspada gitu. Jangan seorang itu kagum dengan dirinya ketika dia melakukan amalan soleh sepanjang hidupnya, sekian puluh tahun. Dari kecil dia hidup di pondok pesantren, di lingkungan yang baik. Puluhan tahun sampai dia berusia tua, 60 tahun, 70 tahun. Lalu dia berbangga. Waliyadzubillah, boleh jadi akhir hidupmu dalam keadaan engkau buruk, dalam keadaan engkau mendapatkan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, fayasbiqu alaihi alkitab, telah didahului oleh kitab takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk ke dalam neraka. Sebelum matinya dia melakukan amalan ahli neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab faya'malu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Dan sesungguhnya salah seorang kalian Ada yang sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli neraka. Sepanjang hidupnya dia durhaka kepada Allah. Sepanjang hidupnya dia tidak mengenal Allah. Sepanjang hidupnya dia kafir, dia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun takdir telah menetapkan bahwa dia termasuk penghuni surga. Maka sebelum dia mati, fayamalu bi'amali ahli jannah. Maka dia sempat mengamalkan amalan ahli surga. Dia dapat hidayah sebelum matinya. Kadang-kadang ada di antara mereka yang dalam keadaan sekarat, maka dia menyempatkan untuk menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, mati sebagai muslim. Sepanjang hidupnya dia kafir. Sepanjang hidupnya dia kafir. Tidak pernah melakukan amalan saleh. Sebelum matinya Allah Azza wa Jalla menghendaki lain. Seorang anak Yahudi yang merupakan bagian dari tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa melayani Nabi alaihi salatu wasallam, Yahudi. Ketika dia dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan sekarat, Nabi berkesempatan untuk menjenguknya. Dan dia dalam keadaan sekarat, maka kesempatan bagi Nabi untuk mengajak dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah alladhi anqadha hadzal walada minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Maka itulah hidayah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hidayah itu mahal, ya. Sebelum meninggal dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti inilah kondisi manusia. Dalam kondisi apapun kita, jangan kita merasa aman bahwa kita akan meraih kebaikan, bahwa kita pasti masuk ke dalam surga. Jangan. Kekhawatiran itu selalu ada. Makanya seorang mukmin harus selalu berada di antara ar-raja wal khauf. Ada rasa berharap, mengharapkan rahmat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, sehingga hal itu menyebabkan dia semangat untuk beramal saleh, semangat untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sisi yang kedua, dia harus memiliki rasa takut. Rasa takut itulah yang menyebabkan dia menahan dirinya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itulah yang menyebabkan dia tidak menyombongkan diri, tidak berbangga diri dengan apa yang dia amalkan. Dia tetap dalam keadaan khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa apa yang nampak dari seseorang belum tentu yang demikian itu hakikatnya. Secara zahir terlihat orang itu rajin melakukan ibadah. Apakah dia masuk surga? Belum tentu. Demikian pula sebaliknya. Seorang terlihat secara zahir durhaka kepada Allah, gemar melakukan perbuatan kemaksiatan. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Semuanya berjalan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain yang semakna dengan hadis ini, dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Sahal bin Sa'ad, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan amalan ahli surga menurut apa yang nampak di hadapan manusia. Fima yabdu linnas, menurut apa yang nampak di hadapan manusia. Secara zahir terlihat orang ini saleh, orang ini baik, melakukan amalan ahlul jannah. Tapi apakah yang demikian hakikatnya? Belum tentu. Jangan kita memberi jaminan bahwa si fulan pasti masuk surga. Hadis Sahal bin Sa'ad itu menceritakan tentang satu peperangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya berperang melawan kaum musyrikin. Nah, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang yang orang ini dalam peperangan itu luar biasa beraninya dia. Dia tidak membiarkan siapapun yang berada di hadapannya dari kaum musyrikin melainkan dia tebas. Dia menebasnya dan dia mengejar orang tersebut sampai kemudian dia membunuhnya dari kalangan musyrikin. Sehingga para sahabat mereka memuji orang ini. Kata mereka, "Ma ajza'a minnal yawm ahadun kama ajza'a fulan." Tidak ada yang lebih mencukupi di antara kami di dalam menghadapi orang-orang musyrikin seperti si fulan. Orang ini luar biasa di dalam menebas leher orang-orang kafir dalam jihad fi sabilillah. Ini jihad fi sabilillah. Yang secara zahir ini termasuk amalan yang paling afdal. Al-jihad fi sabilillah. Maka begitu semangatnya orang ini di dalam menebas leher orang-orang kafir. Sehingga para sahabat memujinya, kagum kepadanya. Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? "Ama innahu min ahli nar." Ketahuilah, dia itu penghuni neraka. Bayangkan, dia berjihad, dia bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan dia dikenal dengan keberaniannya. Dia telah menebas leher orang-orang kafir musyrikin dalam peperangan itu sehingga para sahabat menyanjungnya, memujinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, dia termasuk penghuni neraka. La ilaha illallah. Ini amalan yang paling afdal, masyarul ikhwah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan seorang yang rajin sholat, ada seorang yang masya Allah rajin berpuasa, bahkan puasa sunnah Senin Kamis, bahkan puasa Daud, rajin bersedekah, rajin melakukan amalan salih. Setiap kita melihat seakan-akan dia berpindah dari satu amalan salih menuju amalan salih yang berikutnya. Namun kita tidak mengetahui apa kondisi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ikhlas melakukannya? Apakah dia melakukan hal itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di jalan Allah, atau ada tujuan-tujuan yang lain? Niat riya, niat untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari yang lain. Kita enggak tahu. Walhasil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang ini termasuk penghuni neraka, ada salah seorang sahabat Nabi mengatakan, saya akan mengikuti kemana orang itu pergi. Maka dibuntuti oleh orang ini. Kemana dia pergi? Diikuti oleh sahabat ini. Ketika dia pergi ke barisan ini, dia ikut. Ketika dia pergi ke arah ini, dia mengikuti. Kemana orang tersebut pergi? Satu ketika, orang ini dalam keadaan terkena tebasan dari orang-orang kafir. Sehingga dia terluka. Luka yang parah. Dia terluka parah. Ketika dia dalam kondisi demikian, maka dia pun mendatangi tempat untuk bersembunyi. Dan tidak ada seorang pun yang, menurut dia tidak ada seorang pun yang melihatnya. Apa yang dia lakukan? Dia melepaskan sarung pedangnya, lalu kemudian dia meletakkan ujung pedangnya di antara dua bagian payudaranya, itu di bagian dadanya, di pertengahan dadanya. Setelah itu dia menusuk dirinya. Kalau di Jepang namanya apa ini? Hah? Hah? Ya itulah. Ya. Nah, bunuh diri dia. Nah, dia menyangka tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sahabat ini terus membuntuti dia. Maka dia keluar, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." aku mempersaksikan engkau adalah Rasulullah. Ada apa? Kata Nabi. Maka dia pun menceritakan tentang kondisi orang ini, lalu kemudian mengakhiri hidupnya dengan pedangnya sendiri. Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Sesungguhnya ada seseorang, dia melakukan amalan ahlul jannah menurut apa yang nampak di mata manusia, padahal dia termasuk penghuni neraka. Ya, jadi jangan terkagum dengan penampilan secara zahir, karena kita tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam hati seseorang. Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menukil dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dari sebagian para ulama, mereka mengatakan, wa'lam anna su'al khatimah a'adana Allah ta'ala minha la takunu liman istaqama zahiruhu wa salaha batinuhu. Ketahuilah bahwa su'ul khatimah, akhir yang buruk dari kehidupan seseorang, semoga Allah menjaga kita dari su'ul khatimah, itu tidak akan diraih oleh seseorang, tidak akan terdapat pada seseorang yang zahirnya istiqamah dan batinnya salih. La takunu liman istaqama zahiruhu wa salaha batinuhu. Tidak akan mungkin dialami oleh seorang yang zahirnya baik dan batinnya baik. Kalau zahirnya baik, dia semangat dalam beramal soleh, batinnya juga baik, dia melakukannya dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti ini tidak akan mungkin akhir kehidupannya dalam keadaan su'ul khatimah. Itu tidak mungkin. Selalu dalam keadaan baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbaiki zahir dan batin kita. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafal doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Sucikanlah jiwaku ini ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah ya Allah yang terbaik dalam menyucikan hati hambanya, membersihkan jiwa hambanya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah ya Allah yang menguasai hati-hati dan jiwa-jiwa para hamba ini. Serahkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah azza wa jal bukan hanya memperbaiki zahirnya kita, namun juga batinnya kita disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya hidayah di akhir hayatnya. Di antara hamba Allah ada yang dia tidak pernah melakukan satupun amalan kebaikan kecuali mengucapkan dua kalimat syahadah. Mengucapkan dua kalimat syahadah, maka dia pun wafat. Dan itu adalah kebaikan yang besar. Jika seseorang mengucapkannya dengan ikhlas, menggugurkan seluruh kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam riwayat Al-Imam Ahmad, beliau menceritakan bahwa pernah satu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami telah mendekati kota Madinah, maka ada seorang pengendara. Orang ini berjalan menuju ke arah kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ka'anna hadzal raqib iyyakum yurid." Seakan-akan sepertinya orang ini itu menginginkan untuk mendatangi kalian. Ini mendatangi Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. Dan benar orang ini datang menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu bersama dengan para sahabatnya. Maka dia pun mengucapkan salam dan kami pun membalas ucapan salamnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Min aina aqbalta?" Dari mana engkau datang? Dia mengatakan, "Aku datang dari sisi keluargaku dan anak-anakku serta kerabatku." Lalu Nabi bertanya lagi, "Lalu kemana engkau hendak pergi? Apa tujuanmu?" Kata dia, "Uridu Rasulullah." Aku menginginkan Rasulullah. Aku ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Qad asabta." Kamu sudah benar. Kamu mendatangi orang yang kamu inginkan, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni mal iman. Ajarkan kepadaku apa itu iman. Ajarkan kepadaku apa itu iman." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait." 5 rukun Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ini, "Qad aqrartu." Aku sudah meyakininya. Dia mengucapkan itu, "Qad aqrartu." Aku sudah meyakininya. Berarti dia sudah menyatakan diri sebagai Muslim. Dia sudah mengatakan, "Qad aqrartu." Aku sudah meyakini, yaitu meyakini apa yang kamu sampaikan dari 2 kalimat syahadat dan rukun-rukun Islam yang berikutnya. Lalu setelah itu dia melanjutkan perjalanannya. Nah, ketika dia sedang melanjutkan perjalanannya, maka dia ketika itu mengendarai unta. Ketika dia mengendarai unta, ya, salah satu bagian dari kaki unta ini itu masuk ke dalam lubang, lubang jurdan. Jurdan ini tikus besar gitu, ya. Jadi salah satu bagian dari kakinya terperosok gitu. Yang menyebabkan unta orang ini pun oleng, ya. Salah satu bagian dari kakinya terperosok, maka dia dalam keadaan terjatuh gitu. Maka jatuh pula orang ini yang telah mempersaksikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam keislamannya. Ketika unta ini terjatuh, terjatuh pula dia, itu jatuh dalam keadaan kepalanya jatuh terlebih dahulu, meninggal. Meninggal dalam kondisi demikian, jatuh dari kendaraannya. Terkena bagian kepalanya, maka matilah dia. Melihat hal itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alayya birrajul," ya, "datangkan kepadaku lelaki itu." Maka Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman segera mengangkat jenazah dari lelaki ini. Lalu kemudian didudukkan dan kemudian keduanya mengatakan, "Ya Rasulullah, qubidar rajul." "Wahai Rasulullah, orang ini telah wafat. Orang ini telah wafat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kondisi orang tersebut. Ya. Lalu setelah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada kedua sahabat ini, Ammar dan Hudzaifah bin Yaman, Ama ra'aytuma i'radi anil rajul fa inni ra'aytu malakaini yadussani fi fihi min thimaril jannah. Tadi aku sempat menjauh dari lelaki ini karena aku melihat ada dua malaikat. Ada dua malaikat yang memasukkan buah dari buah-buahan surga ke dalam mulut orang ini. Fa'alimtu annahu mata ja'ian. Maka aku pun mengetahui bahwa dia meninggal dalam keadaan lapar. Dia meninggal dalam kondisi lapar. Maka diberi makan oleh dua malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah bahwa orang ini termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi. Menunjukkan bahwa dia mati sebagai seorang ahli tauhid. Ketika dia mengatakan qad aqrartu, aku sudah meyakini. Dia mengucapkan itu dengan ikhlas. Dia telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka dia mati sebagai seorang muslim. Amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanannya dengan perbuatan kesyirikan. Lalu kemudian para sahabat memandikannya dan mengkafaninya, lalu kemudian dibawalah ke kuburan, diantar oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini salah satu di antara sekian banyak peristiwa yang terjadi, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, di mana seseorang di akhir hayatnya diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya dari Al-Hasan bin Ali Al-Abid, dia seorang ahli ibadah, dia meriwayatkan, dia menyebutkan dari Fudail bin Iyad bahwa Fudail, Al-Fudail bin Iyad, yang beliau dikenal dengan sebutan Abidul Haramain, ahli ibadahnya dua tanah suci, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan kepada seseorang, kam atat alaika situna sana fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbik tushiku an tablughu. Ya, apa yang telah kamu lakukan selama 60 tahun? Semenjak 60 tahun ini engkau berjalan menuju kepada Rabbmu, dan tidak lama lagi engkau akan sampai. Artinya tidak lama lagi engkau akan tiba ajalmu, engkau akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kamu lakukan selama 60 tahun? Orang ini kemudian mengatakan, wahai Abu Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail bin Iyad, ta'lamu ma taqul? Kamu tahu enggak apa makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kamu tahu enggak apa makna dari kalimat ini? Lagi-lagi dia mengatakan itu. Aku mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, tahukah kamu apa penafsiran dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka lelaki ini bertanya, fassirhu lana ya Aba Ali. Jelaskan kepada kami apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, qawluka inna lillahi, ucapanmu inna lillahi, sesungguhnya kami ini seluruhnya milik Allah, itu maknanya taqul, sama seperti kamu mengatakan ana lillahi abdun, aku adalah hamba milik Allah, wa ana ilallahi raji'un, dan aku akan pulang menuju Allah, aku akan kembali kepada Allah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat ini, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, yaitu kami hamba Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Faman 'alima annahu 'abdullah wa annahu ilaihi raji', faly'lam bi annahu mauquf. Barang siapa yang meyakini bahwa dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, maka hendaknya dia meyakini bahwa suatu saat dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berhenti di hadapan Allah. Wa man 'alima bi annahu mauqufun faly'lam bi annahu mas'ul. Barang siapa yang meyakini bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia lakukan, tentang apa yang dia perbuat dalam kehidupan dunia ini. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaba. Dan barang siapa yang meyakini bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban dari pertanyaan itu. Dalam hadis Abu Barzah yang lain, dalam riwayat Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, dia habiskan umurnya dalam hal apa. Wa an ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmunya dia amalkan untuk apa. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dan tentang harta yang dia miliki, dari mana dia peroleh dan kemana dia menginfakkannya. Wa an jismihi fima ablah, dan dia akan ditanya tentang jasmaninya. Ya, dia lusuhkan jasmaninya, dia gunakan tubuhnya itu dalam hal apa. Maka seorang hamba pasti akan ditanya di hadapan Allah, maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya itu. Maka orang ini ketika mendengarkan penjelasan dari Fudail, dia pun mengatakan, fa'mal hilah, lalu apa solusinya? Apa solusinya wahai Abu Ali? Jika demikian kondisi seorang hamba, kata Fudail, yasirah, mudah. Apa itu? Kata beliau, tuhsinu fima baqi yughfaru laka ma mada. Engkau memperbaiki kondisimu di masa mendatang ini, yang tersisa dari usiamu, yang tersisa dari umurmu, kamu perbaiki, maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhifta bima madha wa ma baqi. Karena sesungguhnya apabila di sisa usiamu kamu tetap melakukan keburukan, kamu tetap berbuat buruk, kamu tetap saja bermaksiat kepada Allah, maka kamu akan disiksa disebabkan karena perbuatanmu yang dahulu dan yang akan datang. Yang dahulu dan yang akan datang. Jadi solusinya bagaimana? Perbaiki sisa usia kita ini. Ya. Di antara kita ada yang masih berusia 30 tahun, perbaiki. Kita enggak tahu berapa usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Perbaiki sisa hidup kita. Barang siapa yang memperbaiki sisa hidupnya, Allah akan mengampuni apa yang telah lampau, apa yang telah lalu dari kekeliruannya, dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan apa yang disebutkan oleh Fudhaili ini, itu disebutkan dalam hadis. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma mada." Man ahsana fima baqiya, barang siapa yang memperbaiki kondisinya di sisa usianya, di sisa umurnya, maka diampuni apa yang telah lalu. Allah Azza wa Jalla mengampuninya dari apa yang pernah dia lakukan di masa-masa yang lalu. Wa man asaa fi ma baqiya ukhidha bima mada. Namun barang siapa yang tetap saja melakukan keburukan di sisa usianya, maka akan dibalas akan menjadi sebab disiksa seorang hamba berdasarkan apa yang dia perbuat di masa yang lalu. Artinya yang lalu dan yang akan datang semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni Allah Azza wa Jal. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, wajib bagi kita untuk banyak melakukan introspeksi diri. Banyak mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau simpangkan hati-hati kami setelah sebelumnya engkau memberikan kepada kami hidayah. Banyak mohon kepada Allah doa ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Karena meskipun di saat-saat ini kita sedang bersemangat untuk melakukan ibadah, belum tentu kita bisa meraih husnul khatimah. Banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan akhir kehidupan kita kehidupan yang baik, dalam keadaan kita beramal saleh, dalam keadaan kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullahu taala, wa an Hudzaifah ibn Usayd radhiyallahu an wa an Hudzaifah ibn Asid radhiyallahu an, dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia menyampaikan, yaitu dia meriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul malaku 'alan nutfati, bahwa malaikat yang diutus oleh Allah ke rahim itu akan masuk ke nutfah, ke setetes mani, ba'dama tastaqirru fir rahim, setelah setetes mani itu menetap di dalam kandungan seorang wanita, bi arba'ina au khamsin wa arba'ina lailan, setelah setetes mani itu tinggal di dalam rahim selama 40 atau 45 malam. Selama 40 atau 45 malam. Nah, datang malaikat. Malaikat masuk ke dalam rahim, ya, mendatangi nutfah tersebut. Fayaqulu, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, asyaqiyun aw sa'idun, wahai Rabbku, apakah hamba ini termasuk hamba yang akan mendapatkan kesengsaraan ataukah dia akan bahagia? Fayaktuban, maka keduanya pun menulis, mencatat apakah dia bahagia ataukah dia sengsara. Fayaqulu, lalu dia mengatakan kembali, ya Rabbi, adzakarun am untha, adzakarun aw untha, wahai Rabbku, apakah dia menjadi seorang lelaki ataukah menjadi seorang wanita? Fayaktuban, maka dia pun menulis, wa yaktubu amalahu wa atharah wa ajalahu wa rizqah, lalu kemudian malaikat itu pun mencatat apa yang dia amalkan ketika dia hidup, demikian pula jejak-jejak dalam perjalanan hidupnya, apa yang dia lakukan, demikian pula ajalnya dan rezekinya. Thumma tutwa as-suhufu fala yuzadu fiha wala yunqas, kemudian setelah ditetapkan ini semua, rezekinya, ajalnya, usianya, apa yang dia amalkan, apakah dia bahagia ataukah dia sengsara, lalu setelah itu lembaran amalannya pun dilipat, ditutup. As-suhuf, yaitu yang kaitan dengan takdirnya. Fala yuzadu fiha wala yunqas, dan tidak lagi diberi tambahan dan tidak lagi dikurangi. Tidak lagi diberi tambahan dan tidak lagi dikurangi. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Sudah itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah kita sebutkan sebelumnya, takdir yang kaitannya dengan usia setiap hamba, takdir umri. Takdir yang kaitannya dengan kondisi setiap hamba. Ya. Ada takdir am, ada takdir ketika dikeluarkannya keturunan anak cucu Adam dari punggung Adam. Kemudian ada pula takdir yang sifatnya umri, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Kemudian ada takdir yang sifatnya tahunan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada takdir yang yaumi, setiap hari. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Maka setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menahan rezeki dan seterusnya. Ini semua saling menguatkan, tidak ada yang meleset dari apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini itu secara zahir menunjukkan datangnya malaikat setelah 40 hari. Ketika masih berstatus sebagai mani, nutfah. Sementara yang zahir dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu setelah 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari, 120 hari. Barulah diutus malaikat. Para ulama mereka berupaya untuk mengkompromikan di antara dua hadis ini, sehingga di antara mereka ada yang mengatakan bahwa penulisan itu terjadi dua kali. Penulisan itu terjadi dua kali. Penulisan pertama ketika masih berstatus sebagai nutfah, masih berstatus sebagai mani, usia 40 atau 45 hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Asid ini. Kemudian penulisan yang kedua yang sifatnya menegaskan kembali itu setelah berusia 120 hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagian para ulama mengatakan tidak, penulisan itu hanya satu kali saja, ya. Penulisan itu hanya satu kali, yaitu ketika masih berstatus sebagai nutfah di usia 40 atau 45 hari. Adapun yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu Rasulullah hanya menyebutkan marahil, prosesnya. Ya, disebutkan prosesnya, bukan berarti bahwa di usia 120 baru diutus malaikat. Namun hadis Hudzaifah bin Asid itu menegaskan bahwa diutusnya malaikat itu di usia 40 atau 45 hari. Malaikat sudah diutus, ya. Wallahu taala a'lam. Yang jelas dalam hal ini memang terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang menjadi syahid di sini bahwa hadis ini berkaitan tentang permasalahan takdir yang disebutkan takdir umri, yaitu takdir yang berkaitan dengan usia setiap hamba. Sampai di sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.